بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah masih membahas tentang abwabul istidzan bab-bab tentang masalah adab-adab hukum-hukum dalam meminta izin istidzan sampai pada bab yang ke-501. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب إذا دخل ولم يستأذن باب apabila ada seseorang yang masuk dan belum meminta izin. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang satu permasalahan, yaitu apabila ada seseorang masuk ke rumah kita tanpa izin, apa hukumnya dan apa yang harus kita lakukan. Ikhwanakumullah, jazakumullah, seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dengan nas Al-Quran dan nasul hadith, tidak diperbolehkan bagi siapapun masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Tidak boleh. Wajib istidzan, wajib meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Ini kita bahas sebelumnya. Ada pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, bolehnya seseorang itu masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Yang pertama adalah fil ghazwah, di dalam peperangan, ya, dalam jihad fi sabilillah, perang yang syar'i, jihad yang syar'i antara muslimin dengan kufar. Ketika perang, Anda ingin menyerang musuh di rumahnya, ya enggak usah minta izin. Langsung saja dobrak pintunya, lumpuhkan lawan Anda. Ini lagi perang ini. Taruhannya nyawa. Terlalu polos, terlalu lugu dan sangat membahayakan ketika ada orang yang hendak menyerang suatu musuh rumah mereka. Izin dulu. mut, antum bakal mati. Peminta izin terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin. Sehingga dikatakan oleh para ulama yang seperti ini kondisinya, langsung masuk, langsung dobrak, langsung serang. Dalilnya ialah tindakan Nabi kita Muhammad SAW ketika dalam jihad fi sabilillah, beliau diantara strateginya adalah serangan fajar, menyerang dikala musuh-musuhnya sedang lelap dalam tidurnya, lengah, langsung sergap di tempat-tempat mereka, di rumah-rumah mereka, di kem-kem mereka, di benteng-benteng mereka, sergap. Namanya serangan fajar. Otomatis masuk rumah dengan tanpa izin. Ini dikarenakan babnya peperangan. Yang kedua yang dikecualikan ialah dalam kondisi darurat. Ya, darurat terutama yang berkaitan dengan keselamatan nyawa. Contohnya para ulama adalah ada tetangga kita atau rumah seseorang terbakar. Ya, terbakar. Si jago merah ini, api menyalanya di mana-mana, melahap semua sisi-sisi rumah yang ada. Ternyata terdengar dari dalam suara teriakan minta tolong. Ternyata ada orang di rumah itu. Dalam kondisi yang demikian langsung masuk rumah. Bagi tim penyelamat yang menyelamatkan yang di dalam tadi, langsung masuk rumah dengan tanpa minta izin lagi sudah. Karena urusannya nyawa, menyelamatkan nyawa, langsung ambil, langsung selamatkan bagaimanapun kondisinya. Itu namanya kondisi darurat. Barakallahu fikum. Ini dua keadaan yang mereka sebutkan. Selama tidak ada kondisi yang seperti itu, maka hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi siapapun masuk rumah orang lain tanpa izin. Wajib meminta izin. Habis ini paham insyaallah ya. Baik. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang lonong tiba-tiba masuk ke rumah kita dengan tanpa izin? La salam wala istidzan. Salam tidak, minta izin juga tidak, langsung masuk aja. Kita baca riwayatnya supaya kita tahu bagaimana ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي dan yang memahamkan aku dari sebagian hadisnya Abu Asim adalah Abu Hafs bin Ali. Artinya ada beberapa lafaz yang enggak dipahami dalam riwayatnya Abu Asim, dipahami melalui penjelasannya Abu Hafs bin Ali. Ini namanya amanah para ulama dalam menyampaikan sebuah berita dirinci. Qala Ibnu Juraijin عبد الملك ابن جريج قال أخبرنا قال أخبرني عمر بن أبي سفيان أن عمر بن عبد الله بن صفوان أخبره bahwasanya عمر بن عبد الله بن صفوان memberitakan kepada عمر بن أبي سفيان أن كلادة بن حنبل أخبره bahwasanya Qiladah bin Hanbal, ini saudara seibunya Safwan, memberitakan kepada dia anna Safwan ibn Umayyah ba'athahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Qiladah bahwasanya Safwan bin Umayyah pernah mengutus dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Fath, ketika peristiwa Fathu Mekah. bilabanin wajidayatin wabagabis. Diutus menemui Rasulullah SAW membawa laban, susu, membawa jidayah. Jidayah itu dimaknakan dengan rusa kecil, rusa usia 6 bulan atau 7 bulan. Wabagabis qala Abu Asim ya'ni al-baql, dan dibawakan baql. Bagabis dimanakan dengan baql. Baql itu kayak sayuran, modelnya kayak wortel, ada daunnya di atas. Kalau di kita itu wortelnya dimakan enak, kalau di sana pahit rasanya. Yang diambil daunnya itu untuk lalapan, ada baql. Ada yang mengatakan bagabis adalah kusa, kusa yang masih kecil-kecil. Kusa itu kalau di kita kayak timun, kayak timun. Di sana kusa kayak timun, cuma lebih pahit rasanya. Ini yang kecil-kecil, namanya bagabis. Dikasih susu, dikasih rusa, dikasih sayur mayur. Wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi a'la al-wadi. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat ketinggian di sebuah lembah. Wa lam usallim wa lam astadzin. Katanya Qilada, ketika itu aku tidak mengucapkan salam juga tidak meminta izin. Langsung masuk begitu saja. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Irji." Balik. Mundur, balik. Faqul, lalu ucapkanlah, "Assalamu alaikum adkhul." Ucapkan, "Assalamu alaikum, boleh saya masuk?" Qala sang rawi, "Wa dzalika ba'dama aslama Safwan." Itu peristiwa terjadi setelah Safwan bin Umayyah masuk Islam. Qala Amr wa akhbarani Umayy bin Safwan bihadha an Qiladah wa lam yaqul sami'tuhu min Qiladah. Oh, ada gerakan. Baik. Syahidnya pada poin yang terakhir. Dari hadis ini barakallahu fikum diambil faedah, kalau ada orang yang masuk rumah kita, la salam, enggak mengucapkan salam, wala istidzan, tanpa minta izin, tuan rumah diizinkan untuk meminta dia keluar kembali. Maaf, keluar dulu. Balik, balik. Keluar, keluar, keluar, keluar. Lalu diajari adabnya. Disuruh menyampaikan salam dan minta izin. Kaifiahnya yang dibuat dalam hadis ini. Ucapkan assalamualaikum, itu salamnya. A'adhul, boleh saya masuk, itu minta izinnya. Diajari adab. Mohon yang disuruh keluar lagi jangan marah, dikarenakan Anda masuk rumah dengan tanpa adab. Ini hak tuan rumah, ya, haknya tuan rumah. Supaya tidak memunculkan gejolak atau menimbulkan fitnah atau mungkin kesalahpahaman, tentu tuan rumah harus bijak. Ketika orang tadi belum mengerti ilmunya, belum mengerti adabnya, disampaikan dengan cara baik-baik. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, balik dulu keluar ge, salam dulu, izin dulu. Nah, sampaikan salam dan minta izin masuk. Kalau saya izinkan, masuk. Jadi ilmu itu ketika menerapkan harus memperhatikan ini semuanya. Paham ya? Jangan mentang-mentang baca riwayat ini ada masyarakat awam yang masuk rumah kita yang langsung selonong saja, langsung antum hargi gitu. Pak, balik. Wih, ini bisa geger. Kenapa ini? Kenapa apa? Jangan masuk rumah pakai izin. Balik. Kok sangat gitu ya? Ya itu punya hak, cuman ketika dia belum mengerti ilmunya, sampaikan dengan jalan bijak. Tidak perlu dengan hardikan atau amarah. Dipaham ya? Lain halnya dengan seseorang yang mengerti ilmunya, seseorang yang biasa taklim, biasa mengkaji firman Allah, baik jelas kita wanita gitu. Ingat kan? Balik. Kamu esok pergi. Balik. Salam dulu. Gitu ya? Halamukum. Ingat dikecualikan ketika perang dan dalam kondisi darurat. Barakallahu'alaikum. Hadis ini buat Allah Nabi Nazirullah menerangkan kepada kita bahwasanya istidzan meminta izin itu setelah menyampaikan salam. Tartibnya salam dulu baru minta izin. Barakallahu'alaikum. Hadis yang lain ialah ketika mertamu ya datang ke rumahnya Rasulullah SAW itu dengan membawa hadiah. Itu adabnya sang tamu ketika datang ke rumah seseorang untuk ziarah dan segala macamnya, dianjurkan untuk membawa sesuatu. Apa namanya? Buah tangan. Itu untuk memperhatikan ukhuwah di antara mereka semua, barakallahu. Bukan kewajiban, tetapi untuk persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai karena enggak ada yang dibawa, enggak pernah ziarah, enggak pernah silaturahim, ada keliru. Dan terjadi. Ketemunya di jalan. Assalamualaikum. Kemana? Enggak pernah nol. Ada di rumah. Ziarah. Kawan-kawane gitu. Gitu barang ya. Enggak ada yang dibawa. Enggak ngerti kita orang aja miskin, fakir miskin gini. Enggak ada yang dibawa. Tapi yang lain, ziarah lain, silaturahim lain, bawaan itu lain. Yang ini itu perkara yang kalau mudah saja. Yang penting ziarahnya, yang penting silaturahimnya, yang penting menjalin hubungan baiknya dengan sama kaum muslimin, itu yang paling penting. Jaga ukhuwahnya. Bawaan nomor sekian, menambah saja. Jangan karena enggak ada bawaan, jangan enggak pernah ziarah. Terutama terkait dengan kerabat dan famili. Jangan memutuskan hubungan kerabatan dengan famili gara-gara tidak ada yang jadi bawa. Ada ya kayak gitu di tengah-tengah itu? Ada ya? Enggak silaturahim ke famili karena enggak ada bawaan. Ada enggak? Banyak-banyak? Banyak begitu ya. Maka diingatkan. Itu bukan perkara harus. Ada alhamdulillah. Untuk semakin menambah rasa mawaddah, cinta di antara famili. Lah bas, tapi bukan persyaratan. Datang aja. Hah? Maaf ya, enggak ada bawaan, lagi enggak ada sesuatu gitu. Oh, enggak apa-apa, yang penting jawab saja sudah. Tuan rumah jangan kemudian meminta nanti bawaan ini. Nah, itu juga kurang etis. Ya, dikarenakan perkara-perkara bukan persyaratan dalam bab ini. Barakallahu fikum. Kalau faedah yang lain yang diangkat oleh para ulama terkait dengan yang seperti ini diantara adab ketika datang kepada seorang yang dimuliakan, tadi atau tokoh masyarakat atau seorang alim atau seorang yang punya kedudukan, ketika datang kepada mereka membawa sesuatu, tapi bukan persyaratan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim Munzir qala haddathana Sufyan bin Hamzah قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دار أبو هريرة رضي الله عنه وصني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصدى إذا أدخل البصر فلا إذن له. Apabila dia telah memasukkan pandangannya maka tidak ada izin bagi dia. Ada sini dia baikkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Maknanya adalah ketika dia masuk rumah orang mendahulukan pandangan sebelum salam, artinya masuk rumah orang tanpa salam, tanpa izin, maka jangan diizinkan. Benar-benar kadai sebagai antuk. Artinya dia mendahulukan pandangannya, masuk rumahnya orang, sudah mandangi rumahnya orang, baru menyampaikan salam. Kalau dia memasukkan pandangannya, fala idzna lahu, maka enggak ada izin bagi dirinya. Tapi ini dhaif riwayatnya, sehingga diamalkan hadis yang tadi yang sahih dari Qiladah bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi diminta keluar kembali dengan cara yang baik, suruh dia minta izin, nyampaikan salam, mintain masuk ke dalam rumah orang tersebut. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab idza qala adkhul wa la bisallim. Ini masalah berikutnya. Bab apabila ada seseorang yang sudah mengatakan, boleh saya masuk? Tetapi tidak mengucapkan salam. Artinya apa? Hanya minta izin, belum menyampaikan salam. Diterangkan sebelumnya supaya dipahami dengan baik. Yang disebutkan dalam nas ayat dan nas hadis itu mengumpulkan antara salam dan minta izin. Yang dibahas tadi, Evan, ya. Sampaikan salam dan minta izin. Dua-duanya. Salam dan minta izin. Barakallahu fikum. Sekarang bagaimana dengan seseorang yang minta izin tanpa salam? Baca riwayatnya. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarani Mahd ibn Yazid, qala akhbarana ibn Jurayj, qala akhbarani Ata bin Abi Rabah, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Katanya, apa aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, idza qala, apabila ada seseorang yang mengucapkan a'adkhul, apakah boleh saya masuk? Walam yusallim, dan dia tidak mengucapkan salam. Fakul, maka katakan kepada dia, la hatta ta'tiya bil miftah. Tidak boleh masuk sampai engkau mendatangkan kuncinya. Kuntu, saya tanyakan, assalam, kuncinya adalah mengucapkan salam? Qala na'am, iya, kuncinya adalah dengan mengucapkan salam. Ini asal sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Jelas insyaAllah ya. Jadi intinya apa sekarang? Apa kuncinya? Mengucapkan salam baru meminta izin. Semata-mata minta izin tanpa salam tidak cukup. Boleh saya masuk? Tidak bisa, datangkan kuncinya. Aku nggak bawa kunci aku. Tidak, kunci bab ini maksudnya, bukan kunci rumah. Kunci rumah dibawa sama tuan rumah. Kuncinya adalah sampaikan salam. Sampaikan salam. Baik, sekarang kalau dibalik, ada orang yang datang ke rumahnya si fulan atau si alan, ketuk pintu, salam dengan tanpa kata-kata, boleh saya masuk? Tok tok tok, assalamualaikum. Berhenti, hanya cuma salam, tidak ada kata-kata, boleh saya masuk? Cukup atau ada yang kurang? Jawabannya, jawabannya cukup, dikarenakan dia sudah membawa kuncinya. Al-miftah adalah assalam, kuncinya mengucapkan salam. Dan ini yang masyhur di kalangan kita kaum muslim sampai sekarang, ikhwan, ketika meminta izin mereka hanya mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin jarang ada kata-kata boleh saya masuk, malah enggak ada kata-kata kayak gitu ya. Adanya apa? Ya ketok itu aja, tok tok tok, assalamualaikum, atau pencet bel ting tong, assalamualaikum. Kata-kata boleh saya masuk? Enggak ada. Tidak ada masalah dikarenakan al-miftah wassalam. Kuncinya adalah mengucapkan salam. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang berikutnya. Selesai? Iya, biar cepat selesai. Saya terbebani dengan buku ini, harus hafal. Sedikit lagi, paling 140 bab lagi. Ya, tahu tahun kapan. Nah, ini kalau tiap hari selesai dalam sebulan. Ya, insyaallah. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala wa akhbarana Jarir an Mansur an Rabi' bin Hirash qala, dari Rabi' bin Hirash dia berkata, qala haddathani rajul min Bani Amir, telah memberitakan kepada aku seseorang laki-laki dari Bani Amir, dia sahabatnya Rasul yang dari Bani Amir, tapi nggak tahu namanya siapa. Tidak masalah, dikarenakan para sahabat semua adalah orang-orang yang adil, tanpa nama pun tidak ada masalah. Qal ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, dia mengatakan, a'aliju, boleh saya masuk? Walaja yaliju sama dengan dakhala yadkhulu. Dia mengatakan a'aliju sama dengan a'adkhulu. Apakah saya boleh masuk? Faqala Nabi SAW lil jariyah. Maka Nabi SAW berkata kepada budaknya, budak perempuannya, oh khuruji, kamu keluar ke sana. Faquli lahu, sampaikan kepada orang itu, kul, ucapkan, assalamualaikum a'adhul, ucapkan, katakan ya, assalamualaikum, boleh saya masuk? Fa'innahu lam yuhsin al-istidhan, sebab ini orang tidak bisa meminta izin. Belum bisa meminta izin. Jadi diajari, ya, katakan kepada dia, kamu keluar ke sana, katakan semua orang itu, ucapkan assalamualaikum, boleh saya masuk? Dikatakan dia belum bisa minta izin. Qala, berkata sang rawi, fasami'tuha qabla an takhruja ilayya al-jariyah. Maka saya mendengarkan ucapan tadi. Saya mendengar ucapannya Rasul tadi sebelum budak itu datang kepada aku. Fakultu, maka saya langsung mengatakan assalamualaikum adhun, assalamualaikum adhun, assalamualaikum, boleh saya masuk? Jadi sebelum budaknya sampai ke dia, berdengar duluan, dipraktikan langsung, assalamualaikum, boleh saya masuk? Faqala, maka Rasul menjawab, wa alaik udhul. Ya, ini wa'alaikassalam, silakan masuk. Qala, kata sang rawi, fadakhaltu, saya pun masuk menemui beliau. Fakultu, lalu saya bertanya, bi ayyi syai'in jita, wahai Nabi, apa yang kau bawa ini? Apa yang kau bawa? Ini, apa yang kau sampaikan pada dakwah engkau? Risalah kamu ini apa? Faqala, maka beliau menjelaskan, lam atikum illa bikhair, aku tidak mendatangkan kepada kalian kecuali kebaikan. Ataitukum lita'budullaha wahdahu la syarikalah, wa tad'u ibadatallati wal 'izza. Aku datang kepada kalian yang pertama supaya kamu beribadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Kamu tinggalkan penyembahan kepada Lata dan Uzza. Tauhid tanpa syirik ini yang pertama. Wa tusallu fil laili wan nahari khamsa salawat. Yang kedua, supaya kamu salat dalam semalam dan sesiang, sehari semalam, 5 kali salat. Yang kedua, 5 waktu salat. Wa tasumu fis sadi syahra. Yang ketiga, supaya kamu puasa dalam setahun 1 bulan. Ini bulan Ramadan. Wa tahujju hadzal bait. Yang keempat, dan supaya kamu berhaji di Baitullah Ka'bah. Yang kelima, wa ta'khudhu min mali aghniyaikum. Kamu mengambil zakat dari harta orang-orang kaya kalian. Fa tarudduha 'ala fuqara'ikum. Lalu kamu serahkan, kamu bagikan kepada orang-orang fakir kalian. Tauhid tanpa syirik, salat, puasa, haji, zakat, sama dengan 5 rukun Islam yang 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Ini yang aku bawa kepada kalian, dan ini perkara kebaikan. Qala, kata sang rawi, faqultu lahu, maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW, hal minal ilmi syai'un la ta'lamuhu, apakah ada sebuah ilmu yang kamu tidak tahu? Itu soalnya, apakah ada sebuah ilmu yang kamu tidak punya ilmunya, yang kamu tidak tahu? Qala, maka Rasul menjawab, laqad 'allamallahu khaira, sungguh Allah telah mengajarkan kepada aku perkara kebaikan. Wa inna minal ilmi ma la ya'lamuhu illallah, tapi ada sebuah ilmu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ilmu apa namanya? Ilmu ghaib. Kita menjelaskan ayat, al-khamsu la ya'lamannahunna illallah. Ada lima perkara. Sungguh-sungguh tidak ada yang mengetahui lima ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Dibacakan ayat di surat Luqman ayat yang ke-34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilu ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Lima. Saya sebutkan lima ini ya. Ini disebut dengan mafatihul ghaibi. Kunci-kunci perkara ghaib. Ada lima. Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang kiamat. Yang pertama, ilmu tentang kapan kiamat. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang memberitakan terjadi tahun berapa kemarin? 2012. Ada hoax. Ya, kapan lagi diberitakan? Nah, ada yang mengatakan terjadi pada tahun 1500 Hijriah. Kelewat ya, belum lewat ya, entar lagi. Ini juga hoax, harus menggunakan dalil. Tidak ada satu riwayat pun, satu hadis pun yang sahih yang menentukan secara langsung tentang kapan kiamat. Yang ada hanya satu. Kiamat terjadi pada hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Tanggal berapa? Wallahu a'lam. Tanggal, bulan, tahun, enggak ada yang tahu. Harinya ada, hari Jumat. Yang nas hadis. Ini yang utama, masalah kiamat tidak ada yang tahu. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Detailnya tidak ada yang tahu. Karena perakiraan mungkin, tapi kapan, kepastian turun hujan, jam berapa, detik berapa, tidak ada yang tahu. Di mana turunnya, detailnya tidak ada yang tahu. Berapa jumlah airnya, tidak ada yang tahu. Rincian detail hujan yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang di rahim, rahim wanita, terkait dengan yang di perut ibu, janin. Ya kalau sekedar USG ngerti, oh ini laki-laki itu pun enggak, dari mulai ketika bentuknya masih nutfah. Di USG ketika ada, sudah ada nyawanya, sudah ada bentuknya kan gitu ya. Minimal usia berapa kandungan? Di ISK itu 6 kelihatan 7 8 jelas. Di ISK kelihatan ini laki-laki pak, kadang meleset pedo. Oh ini perempuan pak, ternyata lanang, itunya sembunyinya gitu ya. Baru kelasikum. Hanya itu aja. Tapi detailnya bagaimana prosesnya, dari mulai air mani, terus segumpal darah, segumpal daging, pembentukan anggota tubuh dan segala macam, gak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Baik, juga terkait dengan takdirnya. Dia ini orang kaya atau orang miskin, orang bahagia atau orang sengsara. Ajalnya kapan, rezekinya seberapa, enggak ada yang tahu. Yang tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga, yang janin di rahim ibu. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Sebuah jiwa tidak mengetahui, tidak mengerti apa yang bakal dia usahakan besok. Dia bisa merencanakan besok demikian, demikian, demikian. Tapi detailnya enggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan sebuah jiwa tidak tahu di bumi mana dia bakal mati. Ada yang tahu. Bayangan dia enggak pernah keluar dari Surabaya, Surabaya. Bayangan ini Surabaya dia mati. Belum tentu. Ketika Allah takdirkan dia mati di sebuah tempat, pasti Allah akan jadikan dia punya hajat ke sana. Jadi disebut dalam hadis. Tahu-tahu ada hajat. Enggak pernah metu Surabaya ada hajat. Mau kemana nih? Ada anu, diajak sama family ke Jakarta gitu. Ada acara apa? Acara kerabat di Jakarta. Ikut dia terbang. Kadarlah sampai Jakarta mut. Enggak ada yang tahu, taunya Surabaya. Ternyata di Jakarta. Dan terbayang di benaknya dia, dia lahir di ujung pelosok desa itu. Enggak ngerti, matinya di Saudi sana. Lagi umroh mati. Enggak ada yang ngerti. Betul ya? Ada yang tahu ya? Ini yang disebutkan dalam nasul ayat. Lima ya. Ini lima disebut dengan mafatihul ghaibi, kunci-kunci perbendaharaan gaib. Hanya Allah yang tahu detailnya. Ketika manusia mengetahui sebagian, dikarenakan keilmuan yang ada pada mereka, labas. Tapi detail rinciannya yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Intah. Ini sahih riwayatnya barakallahu'alaikum. Dan yang diinginkan adalah pada pembahasan minta izin. Ya, barakallahu'alaikum. Tidak cukup dengan mengatakan boleh saya masuk, boleh saya masuk. Tidak cukup. Belum bawa kunci. Ya, harus menggunakan kunci. Apa kuncinya? Mengucapkan salam. Alhamdulillah, taufiqnya Allah Azza wa Jal, kaum muslimin di Indonesia Raya ini, ikhwan barakallahu fikum, secara istidzan sudah benar membawakan kuncinya bagi yang ngerti ilmunya. Assalamualaikum. Yakin dengan salam. Ya, lebih zen lagi ketika antum terapkan lebih sempurna riwayat ini. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Dimasyarakatkan dan dipopulerkan kata-kata boleh masuk, itu penting ya, boleh masuk gitu ya, salam terus boleh masuk, tambah kata-kata boleh masuk, supaya terkumpul padanya dua sekaligus, yakni salam dan meminta izin masuk rumah orang lain. Barakallahu fikum. Intah. Jadi tadi ketika ada yang masuk dengan cara demikian tanpa salam, diajari oleh tuan rumah supaya dia masuk dengan adab yang benar, sampaikan salam dan istidzan. Barakallahu fikum. Mengajari orang yang tidak tahu ilmunya. Kemudian rukun Islam itu merupakan inti agama Islam yang mulia ini, inti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya lagi, Nabi kita Muhammad tidak mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad tidak mengerti perkara kecuali yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Barakallahu fikum. Ketika ada yang mengaku dirinya mengerti perkara gaib, maka dikatakan tauhid. Dikatakan apa? Dikatakan tauhid. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas masalah tauhid, tauhid itu banyak. At-tawaghut fil alam katsira wa ru'usuhum khamsah. Tauhid-tauhid di dunia ini banyak. Tapi kepalanya, pedengkotnya ada lima. Di antara iblis la'anatullah. Jelas ya. Tokohnya tauhid iblis. Di antaranya ialah wa man idda'a ilmal ghaibi. Dan seseorang yang mengaku, yang mengaku mengerti ilmu gaib, ada tahu. Entah dikasih nama orang pintar, entah dikasih julukan mbah. Sekarang populer nama mbah gitu ya. Mbah kan? Julukan orang pintar, paranormal. Kemudian orang pintar. Sekarang jadi apa? Mbah. Gitu ya. Mbah fulan, mbah fulan gitu ya. Dibilang mbah. Ini semuanya tawaghut. Tawaghut dikarenakan mengaku mengerti perkara gaib. Sahir, kahin, para dukun, ini tawaghut. Arraf, ramal, juga sama tukang ramal, semuanya adalah tawaghut dikarenakan mengaku perkara gaib, mengerti perkara gaib. Nabi enggak tahu dan dia tahu. Allahu musta'an. Kemudian kunci-kunci perkara gaib ada lima. Yang disebutkan dalam ayat di surat Luqman ayat yang ke-34 tentang masalah kiamat, tentang turunnya hujan, tentang janin yang di rahim ibu, dan apa yang dikerjakan di keesokan hari, dan yang kelima terkait di mana tempat di mana dia akan mati nantinya. Barakallahu fikum. Selesai bab ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum isya ini. Hah? Sudah ya? Sudah. Adzan dulu, teruskan lagi insyaallah. Berapa menit? 40. Ya weh, lanjut. Dan cepat khatam. Lanjut, bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab kaifa li-istidzan. bab bagaimana kaifiahnya meminta izin itu. Bagaimana tata cara minta izin. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Abi Syaibah. Ini adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah yang punya buku musannaf. Qala haddatsani Yahya ibn Adam an al-Hasan bin Salih. Hasan bin Salih bin Hay al-Hamdani. Ini dahulu dikenal sebagai seorang ahli hadis, seorang ahli ibadah, seorang yang faqih. Ada Hasan bin Salih bin Hay. Barakallahu'alaikum. Tapi kemudian oleh para ulama disikapi dengan keras, dengan tegas, ditahdir. Yang sebelumnya dipuji, ditahdir oleh imam besar pada masa itu. Kenapa? Dikarenakan dia membolehkan berfatwa, bolehnya memberontak penguasa. Padahal tidak pernah ikut memberontak, hanya semata-mata berfatwa. Fatwa bolehnya memberontak penguasa yang zalim. Ini pemahaman Khawarij. Itu langsung disikapi oleh para ulama sunnah. Dikarenakan dia tokoh besar pada masa itu, tokoh hadis, tokoh fikih, tokoh ibadah, ternyata punya pemahaman Khawarij. Hanya semata-mata berfatwa, diperbolehkannya memberontak penguasa. Ditahdir oleh para ulama karena kedudukannya beda. Kalau yang punya fatwa, anak yang baru kemarin, enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau orang besar yang berfatwa, pengaruhnya sangat mengerikan. Langsung ditahdir oleh para ulama. Barakallahu fikum. Karena bid'ah Khawarij dalam pandangan ulama salaf termasuk bid'atun kubro, bid'ah besar terkait dengan pengaruhnya. Sama kayak Mu'tazilah, sama kayak Rafidah, sama kayak Jahmiyah, sama kayak Sufiyah. Ya, sangat mengerikan efeknya. Langsung ditahdir oleh para ulama. Sufyan Tsauri rahimahullah suatu hari pernah masuk ke Masjid Jami' di wilayah beliau. Dia masuk ke dalam masjid, didapati orang ini Hasan bin Salih bin Hayz yang salat. Dia ini ma'ruf dengan ibadahnya. Begitu masuk masjid melihat orang ini, beliau putar balik, langsung putar balik, ambil sandalnya, keluar dari masjid sambil mengatakan, na'udzubillah min khusyu'in nifaq, kata beliau. Na'udzubillah khusyuk kemunafikan ini. Nampaknya abid, masya Allah, di ibadah khusyuk ibadahnya. Ada munafik. Dia punya paman Khawarij. Ada kaum salaf. Barakallahu fikum. Naam. An Salamah bin Kuhail, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas, qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, ista'zana Umaru ala Nabi SAW. Suatu kali sahabat Umar pernah meminta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Faqala, ini lagi tengah-tengah disuruh berhenti ini. Saya tanggung ya, segitu ya. Faqala, maka Umar mengatakan, assalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum, ayadukhulu Umar. Lengkap. Assalamu ala Rasulillah, khusus dikarenakan beliau sebagai seorang Nabi dan seorang Rasul. Ini adab. Tidak mengatakan assalamu ala Muhammad, tidak menyebut nama, tapi membawakan gelar beliau. Assalamu ala Rasulillah. Kedulah lagi, assalamualaikum, sebagai masalahnya muslimin yang lain. Ayadukhulu Umar, apakah Umar boleh masuk? Begini. Ini sahih riwayatnya. Jadi yang pertama mengumpulkan dua hal, salam dan minta izin. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Begitu. Khusus untuk orang yang terpandang, Nabi, Rasul, ya, Syekh besar, Imam besar, bisa dikasih salam khusus. Kalau misalkan dia penguasa, assalamu ala amiril mu'minin, assalamualaikum. Assalamu ala presiden, assalamualaikum. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Khusus untuk yang punya kedudukan. Baru kemudian salam lagi dengan salamnya muslimin sebagaimana biasa. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? hakala. Itu kaifa istidzannya wa ziyada. Ada penambahan dari sisi tamu yang dikunjungi. Kalau dia orang yang mulia, orang yang besar, dimuliakan dengan salam dengan gelarnya tadi. Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Barakallahu fikum. Tafadhal. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala selesai. Sekarang masuk bab yang berikutnya. Ada pertanyaan apa? Bab berikutnya? Bab ewak itu kuat kesehatan. Terus ya. Lanjut. Qala rahimahullah ta'ala babu man qala man dha faqala ana. Bab seseorang yang bertanya, siapa ini? Ternyata dia mengatakan, saya. Hukumnya apa? Baca riwayatnya ya, langsung aja ya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu al-Walid al-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah an Muhammad ibn Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul. Aku pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi taynin kana ala abi. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hutang yang ditanggung ayahku. Ayah Jabir meninggal dalam peperangan. Banyak hutang ditanggung. Jabir datang kepada Rasul membicarakan tentang hutang-hutang ayahnya. Katanya Jabir, fadaqtul baba. Saya pun mengetuk pintu. Tok tok tok. Pas kemarin ya. Boleh mengetuk pintu. Pakai apa? Kuku. Tek tek tek gitu, menggunakan kuku menunjukkan adabnya mereka, tidak disuarakan dengan keras gitu. Kuku bisa atau bagian juga bisa, tapi dengan suara yang yang sopan. Tok-tok-tok itu. Faqala, beliau bertanya, "Manda? Siapa ya? Siapa?" gitu. Faqultu ana. Maka saya jawab kepada sahabat Jabir, "Saya." Gitu. "Siapa?" "Saya." gitu. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Ana." Saya ka'annahu karihahu, seolah beliau tidak menyukainya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Berarti apa ya, Pak? Tidak boleh. Jadi kalau tuan rumah bertanya siapa, sebutkan nama Anda. "Oh, saya fulan bin fulan." Nah, jelas. "Saya adalah Abu fulan." Nah, jelas. Jangan mengatakan "saya tuh tebalan kula." Sinten nggih? "Kula." "Kula, kula." "Sinten?" "Ensun." Lho, bare mane. Ini menyalahi adab. Rasul memakruhkan yang seperti ini. Ketika tuan rumah menanyakan kamu, "Kamu ini siapa?" Jawablah dengan jelas, "Saya namanya fulan." Gitu loh. "Saya adalah fulan." Barakallahu fikum. Terkadang tuan rumah enggak hafal suara antum. "Siapa ya?" "Siapa ya?" Saya. Sebut namanya. Di antara fungsinya adalah tuan rumah punya hak, ya. Kadang dia sedang enggak nyaman ketemu dengan orang lain. Atau orangnya ini mungkin dianggap, "Ya Allah, ya orang yang kurang bagus lah atau apalah gitu." Hah? Atau kondisi yang mengharuskan demikian, kondisi misalkan penuh dengan pembunuhan, peperangan segala macamnya, atau misalkan nyawa dia akan terancam. Tanya, "Siapa?" "Wah, curiga ya." Harus panjang pasang kuda-kuda. Harus jelas, "Saya fulan." "Oh iya, silakan Pak, masuk." Itu adabnya. Terus kasih nama yang jelas. Antum namanya Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah. Taunya Muhammad. "Siapa?" "Abu Abdillah." "Sopo mana ya Abu Abdillah ini?" "Namanya siapa?" "Abu Abdillah." "Itu sopo ini?" Nanti ketika tuan rumah enggak mengizinkan, jangan marah. "Enggak kenal." "Enggak usah." Gitu. Yang jelas, "Siapa?" "Saya Muhammad bin fulan." Yang jelas. Satu lagi, qala rahimallahu taala, "Haddatsana Ali bin Hasan, qala haddatsana Al-Husain, qala haddatsana 'Abd bin Buraidah an abihi," namanya Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu anhu, "qala," katanya Buraidah, "kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa Abu Musa yaqra." Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, "wa Abu Musa yaqra," sementara sahabat Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Qur'an. Faqala, beliau bertanya, "Man hadza?" "Siapa ini?" Yang minta ini, "Siapa ini?" "Faqultu ana Buraidah." Langsung "Ja'altu fida." "Saya wa Rasul si Buraidah." "Saya Buraidah." Faqala, maka Rasul bersabda tentang bacaannya Abu Musa, "Qad u'tiya hadza mizmaran min mazamiri Ali Daud." Sungguh orang ini Abu Musa al-Asy'ari telah diberi anugerah satu seruling dari serulingnya keluarga Daud. Artinya apa? Indah suaranya. Ini suaranya indah kayak suara keluarganya Daud alaihissalam. Ini pujian beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ini menunjukkan apa ya, kan? Kata para ulama, dalam membaca Al-Quran jangan polos, harus disertai dengan suara yang merdu. Jadi ada nadanya. Tetapi satu, tidak boleh keluar dari kaidah tajwid. Yang kedua, nadanya biasa, tidak mendayu-dayu. Kalau mereka bahasakan itu tamtid, modot-modot. Ya, paham ya? Dari kata-kata matok itu modot. Paham modot ya? Paham kan? Modot. Ini semua gak diizinkan. Jadi kalau dibahas panjang, para ulama ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang memperinci. Yang rajih dirinci. Ini disebutkan sama Al-Hafidz dalam Fathul Bari dan juga yang lainnya dirinci. Hadis-hadis yang menjelaskan kebolehan itu menunjukkan boleh. Hadis yang mengatakan larangan itu ketika melampaui batas kaidahnya. Sehingga silakan diperindah suara bacaan Qur'annya, tetapi tetap dengan kaidah tajwidnya dan taghannumnya, taghanninya itu normal. Tidak melampaui batas, tidak mubalaghah dalam tarannum, watamtiqat dan semisalnya. Barakallahu fikum. Rasul memuji suaranya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu fikum. Intinya adalah ketika Rasul bertanya, siapa ini? Jawabannya, Buraidah ya Rasulullah. Sebut namamu langsung. Saya Buraidah ya Rasulullah. Oh iya, silakan masuk. Siapa? Saya Pak Muhammad. Siapa? Saya Ahmad. Siapa? Abdullah. Dengan nama yang jelas, masyhur tentang antum. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Cukup. Kita baca sekian bab, alhamdulillah. Ada yang mau sampaikan? Ya tergantung dianya ngomong apa. Artinya kita sebagai tuan rumah mengajarkan kepada mereka untuk minta izin gitu. Mohon maaf, pada agama kami ada etika masuk rumah orang lain. Kalau kamu masuk rumah saya harus minta izin kepada saya. Kalau saya izinkan masuk, kalau enggak jangan masuk. Lain tuh. Maka tergantung dia. Kalau misalkan dia mengatakan pagi, kamu boleh masuk pak, gitu. Oh iya, boleh nih. Ya, saya mengatakan assalamualaikum. Jangan kamu dahulu yang salam. Waalaikum atau pagi juga kan gitu ya. Silakan masuk. Kalau dia mengatakan assalamualaikum kamu masuk. Apa jawabannya? Jawabannya apa? Ada yang mengatakan waalaikum, ini pendapat jumhur ulama. Ada yang mengatakan dijawab timpal. Ada yang mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ngoten nggih? Nah, barakallahu fiik. Diajari supaya mendakwahkan Islam kepada dia. Mohon maaf ya, di pembimbingan agama kami tidak boleh masuk rumah orang serampangan, harus dengan izin. Yang lain? Alasan dia soalnya kan kuat, namun hadisnya soalnya ini gimana? Terus ya, masyaallah. Bagus. Katanya dikatakan khawarij ditahdzir, terus kok dimasukkan dalam hadis ini ya? Diriwayatkan oleh Bukhari ya, bahkan di sini dan disahihkan oleh para ulama. Nah, jawabannya ikhwan, dahulu kita bicara kapan ini? Era dahulu. Dahulu di zaman awal-awal dahulu kan banyak kelompok-kelompok nih. Dari sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, untuk khawarij hadisnya paling sahih. Untuk rafidhah hadisnya palsu semuanya. Tahu kenapa? Ini bahas dulu ya. Kalau rafidhah, mereka menghalalkan dusta. Dia berdusta untuk bikin hadis untuk keutamaan mut'ah, keutamaan apa, palsu kabeh. Sehingga dikatakan akdzabun nas, orang yang paling kadzab rafidhah. Khawarij dikatakan asdaqun nas, orang yang paling jujur. Tahu kenapa? Karena khawarij di masa lalu, dan itu merupakan pemahaman asal kaum khawarij, mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Dengan dusta bagi mereka dosa besar. Kalau sampai mereka berdusta, artinya apa? Kafir. Ayo, sehingga mereka sangat hati-hati, jangan sampai berbuat dosa dan dia kafir. Sehingga perhatian dengan kejujurannya. Ini apa ini? Dulu. dulu. Ada ucapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan mereka-mereka yang dikatakan al-khawarij asdaqut tawaif war rawafid akdzabut tawaif. Kelompok yang paling jujur khawarij, kelompok yang paling pendusta rafidah. Ini dikasih komentar oleh Syekh Badal Anazi dari Kuwait yang beberapa tahun yang lalu pernah daurah di sini. Syekh Badal Anazi ketika membahas masalah mustalah muqidah, beliau mengatakan faedah dari Ibnu Taimiyah ini dan ngasih komentar ini dulu. Kalau di zaman sekarang yang namanya khawarij, mereka sudah menghalalkan dusta. Tidak ada yang jujur zaman sekali. Ada khawarij sekarang ini. Sekarang kan sudah macam-macam, ada khawarijnya, ada pemahaman syiahnya, nyampur. Itu dahulu. Gitu ya. Dalam periwayatan mereka menerima hadisnya khawarij dikarenakan sangat jujur. Dalam periwayatan yang diambil adalah kejujuran dia. Tapi kasih keterangan, jujur, tapi dia punya pemahaman khawarij. Kalau dalam menghukumi rawi dalam buku-buku rijal dikatakan Hasan bin Saleh bin Hai thiqatun rumiyah bi ra'yil khawarij. Dia rawi yang thiqah, tapi dia tertutup punya pemahaman khawarij. Tahu ya? Nah, siapa yang ambil hadisnya? Para ulama, bukan kita. Ulama ahli hadis yang para imam, para khufat yang menyaring riwayatnya untuk menjaga hadisnya Rasul SAW. Jangan mengatakan, oh kalau itu boleh ya, taklim sama khawarij. Siapa bilang? Tidak boleh. Ini dulu para ulama kita yang berbuat untuk mengamalkan hadisnya Rasul. Sekarang hadis sudah ada di buku-bukunya para ulama. Ngapain kamu belajar sama kaum khawarij? Belajar sama ahlul haq kepada ahlus sunnah. Barakallah. Gimana? Apabila kita datang kita di rumah, kita mengucapkan salam tapi tidak mendengar jawaban. Apakah harus mengulangi salam atau boleh tidak mengulanginya? Tidak, cukup sekali. Sudah pernah kita bahas sebelumnya untuk rumah yang kosong, sesudah tidak langsung nggak pakai izin, tapi dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ada orangnya? Oh ada. Ada, cuma tidak tahu dia tinggal dengan hati atau jahat, kayak tidak terdengar gitu, kita tidak perlu mengucapkan. Kita dari luar. Iya. Misal anak masuk masjid dalam kondisi memakai motor. Oh masjid, iya masjid. Atau di rumah. Di luar rumah siapa? Rumah sendiri. Oh rumah sendiri. Ya, jadi makanya kalau rumah sendiri yang diperkirakan tidak ada orang lain di situ kecuali istri kita, maka diperbolehkan langsung masuk dengan tanpa izin langsung. Assalamualaikum, langsung masuk. Kalau yang anda tanyakan terkait dengan bab ini, kalau kita merasa tidak ada yang menjawab salam, wallah alam mungkin bisa diulangi lagi. Paling tidak untuk mengajari mereka menjawab salam. Assalamualaikum, nggak dengar. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Jadi yang pertama salam, yang kedua ini perintah dengan niat untuk mengajarkan kepada mereka supaya menjawab salam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara praktiknya ya, ketika kita menyampaikan salam, jangan pas ketika parkir motor dari jauh salam, tidak kedengaran. Parkir motornya pas di pintu itulah antum sekarang kepada mereka. Assalamualaikum. Kedengaran nanti masih. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup? Nah, ada lagi. Masya Allah. Baik, yang pertama terkait dengan mughaibnya. Ini diantara yang Allah beritahukan kepada Rasulnya SAW. Rasul tidak tahu perkara gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, baru tahu. Yang kedua, akidahnya Ahlus Sunnah, surga dan neraka sudah ada sekarang ini. Sudah diciptakan dan sudah ada sekarang ini. Makanya menggunakan bahasa uiddat lil muttaqin. Menggunakan fi'il madhi dengan bahasa i'dad, sudah dipersiapkan untuk yang bertakwa. Kalau neraka uiddat lil kafirin, sudah dipersiapkan orang kafir. Itu akidahnya Ahlussunnah. Terkait dengan masalah apakah sudah ada atau tidak, itu bukan perkara yang penting. Sebagian ulama mengatakan hadis itu ada yang dimanakan secara zahir sudah ada penghuni surga dan neraka sekarang. Ada lagi yang mengatakan itu yang ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasul yang nanti akan ada di yaumul kiamah. Paham ya? Jadi Allah yang menampakkan kepada Rasul perkara gaib, Rasul bisa menyaksikan dalam surga kebanyakannya orang miskin, neraka kebanyakannya perempuan. Itu perkara gaib yang tampak kepada Rasulnya yang nanti bakal terjadi ketika itu, dari kiamat nanti. Ada mengatakan hal, ada mengatakan hal. Jadi yang seperti ini bagi mereka bukan terpenting. Yang terpenting adalah pembahasan sebelumnya. Akidah Ahlussunnah, surga neraka sudah ada. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Gitu ya. Nah, terkait dengan penghuninya sekarang itu bukan pembahasan utama. Dengan dua yang saya sebutkan tadi, dan yang terpenting nanti di hari kiamat kita berdoa semoga termasuk ahlu jannah dan dilindungi dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wis. Wis. Wis ya. Wis ya. Wis ya. Cukup insyaallah. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.